Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah, a'azana Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Masih di hadis ke-6, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai syubhat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas, dan di antara yang halal dan yang haram ada perkara yang mutasyabihat, yang samar, ya, yang samar, yang tidak jelas. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala mentafsirkan tentang syubhat ini, kata beliau, bi annaha manzilatun bainal halali wal harami, yakni al halala al mahdha, al harama mahdha. Kata Imam Ahmad, kedudukan di antara yang halal dan di antara yang haram syubhat ini, yaitu yang halal secara murni dan yang haram secara murni juga. Nah, syubhat itu di tengah-tengah. Ya, kemudian Imam Ahmad menyatakan lagi mengenai syubhat ini, manittaqaha faqad istabra'a lidinih. Ya, kata Imam Ahmad mengenai hadis ini, siapa yang menjauhi hal syubhat berarti dia telah membebaskan agamanya dari keburukan. Ya, kata Imam Ahmad, beliau di kesempatan yang lain beliau menyatakan tentang syubhat ini, yaitu bikhtilatil halali wal haram, yaitu dengan mencampur adukkan yang halal dan yang haram. Ini keterangan yang kita dapat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Maka berdasarkan hal ini, maka masuklah dalam pengertian ini cara bermuamalah dengan orang yang dalam harta bendanya tercampur yang halal dan yang haram. Ya, jika kebanyakan hartanya adalah haram, maka Imam Ahmad menyatakan hendaknya orang yang bersangkutan menghindarinya, kecuali jika sesuatu yang sedikit yang haram tadi atau sesuatu yang tidak diketahui. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita bacakan sekarang syarahnya dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai wa bainahuma umurun mutasyabihat. Ya, yakni hunaka umurun mutasyabihatun bainal halali wal haram. Yaitu ada beberapa perkara yang mutasyabihat, yang samar di antara perkara yang halal yang haram. La yudra hal hiya minal halali au hiya minal haram, yang tidak diketahui apakah hal tersebut, yang samar tersebut, apakah yang halal atau yang haram. Li annaha tunazi'u fiha al adillah. Ya, kenapa demikian? Ya, karena ada pertentangan antara berbagai dalil. Adillatun tadullu ala annaha halalun wa adillatun tadullu ala annaha haramun. Itu ada berbagai dalil yang menerangkan tentang kehalalannya dan juga ada berbagai dalil yang menerangkan tentang keharamannya. Wa hadha mimma ikhtalafa fihi al ulama. Maka ini adalah di antara yang para ulama berselisih tentangnya. Di antara hal-hal yang para ulama berselisih tentangnya. Faba'duhum afta bijawazih, waba'duhum afta bitahrimih. Sebagian ulama memfatwakan akan kebolehannya, dan sebagian yang lain memfatwakan keharamannya. Li'anna kulla wahidin minhum rajjaha janiban minad dalil. Karena masing-masing dari para ulama tersebut, mereka merajihkan. Artinya mereka merajihkan, menguatkan. Ya, menguatkan. Berdasarkan hal yang mereka anggap itu sesuai dengan dalil, ya, berdasarkan dalil. Fahada mustabahun la yudra hal huwa minal halali au huwa minal haram. Maka ini adalah perkara yang samar, yang tidak diketahui apakah ini termasuk dari perkara yang halal atau dari perkara yang haram. fa innahu yutraku min babil ihtiyati wat tawarrui hatta yatabayyana amruhu. Maka kalau seperti ini, maka ini sebaiknya ditinggalkan ya, sebagai bentuk kehati-hatian, sebagai bentuk kehati-hatian dan juga tawarruk, berjaga-jaga agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram, hatta yatabayyana amruhu ya, hingga jelas perkaranya tersebut ya, duduk perkaranya bagaimana. Fa in tabayyana annahu haramun yutraku nihaiyan, maka jika jelas itu adalah haram ya, maka itu langsung ditinggalkan, langsung ditinggalkan saat itu juga. Wa in tabayyana annahu halalun ukhida, namun jika perkara tersebut adalah halal, maka perkara tersebut diambil, boleh dikerjakan ya. Tapi barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wa amma ma lam yatabayyan wa huwa mustabahun fa innal wara'a wal ihtiyata ya, maka apabila belum jelas perkara tersebut karena dia samar, maka bentuk berjaga-jaga dan kehati-hatian adalah tarku hadha syai'i, yaitu meninggalkan hal tersebut. Nah, ini ya yang perlu diketahui. Ya, kalau dalam bab muamalah, semisal ya, dalam muamalah kita mengetahui kebanyakan mayoritas hartanya adalah halal ya, maka boleh bermuamalah dengannya, boleh makan darinya. Namun jika mayoritas hartanya tersebut adalah haram, maka ya, kita sebagai bentuk kehati-hatian menghindarinya. Ini dipraktekkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu bersama para sahabat beliau bermuamalah dengan orang-orang musyrik, dengan Yahudi. Yang orang Yahudi kita ketahui mereka makan riba ya, padahal mereka ya mengetahui bahwasanya orang-orang tersebut tidak meninggalkan harta haram secara keseluruhan ya, maka Nabi sallallahu mau bermuamalah dengan mereka, bahkan Nabi menggadaikan baju perang beliau ya, bahkan Nabi sallallahu wafat dalam keadaan baju perang beliau ya, baju besi perang beliau digadaikan ke orang Yahudi. Nah, ini kalau mayoritas hartanya adalah halal, maka tidak mengapa bermuamalah dengannya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya oleh kalangan ulama ya, Hanabilah, ulama madzhab Hanbali mengenai hal ini. Tapi barakallahu fikum. Ya, namun sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya ya, kalau kita tidak mengetahui apakah ini ya halal atau haram, ya mayoritas yang mana, maka kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan hal ini. Ini yang diterangkan oleh ya, para ulama kita mengenai hal tersebut ya. Oleh karena itulah terdapat keterangan berbagai asar ya, atau riwayat dari para salaf ya, apakah itu dari kalangan sahabat maupun yang lainnya, yang mereka menerangkan hal ini ya. Ya, dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda menyatakan, tamamu taqwa ayyattaqillaha al-abdu hatta yattaqiyahu min misqala dzarrah wa hatta yatruka ba'da ma yara annahu halalun khasyata an yakuna haraman hijabanan ya bainahu wa bainal haram. Ini dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu ya, Abu Darda menyatakan mengenai hal ini ya, bahwa di antara bentuk kesempurnaan ketakwaan ialah seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kata Abu Darda, hingga dia takut kepada Allah dalam dosa besar walaupun sebesar biji darah, biji atom sekalipun, dan hingga dia meninggalkan sebagian hal yang dia pandang itu sebagai halal karena takut kalau ya itu adalah haram. Ini sebagai pembatas antara diri dia dengan yang haram. Ini dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini juga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Ma zalatit taqwa bil muttaqina hatta taraku katsiran minal halali makhafatal haram." Baik, ini subhanallah. Ya, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menyatakan, ketakwaan senantiasa ada pada diri seseorang yang bertakwa, hingga mereka ya, pada orang-orang yang bertakwa, hingga mereka meninggalkan perkara yang halal. Kenapa? Karena takut pada perkara yang haram ya. Sufyan Ats-Tsauri juga menyatakan demikian mengenai hal ini. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, mereka digelari orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena mereka takut kepada hal-hal yang biasanya tidak ditakuti oleh orang lain ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembacaan kitab ini dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, Syekh kemudian menyatakan mengenai hadis berikutnya, la ya'lamuhunna katsiran minan nas, ya, mengenai perkara syubhat ini tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Li'anna aktsarun nasi juhalun, ya, kata Syekh, karena mayoritas manusia itu bodoh, ya, enggak kenal ilmu agama, mereka cuma taunya ilmu dunia. La ya'rifuna tariqal istidlali wat tarjiha wa naw'al adillati wa naw'al istidlali, ya, manusia itu kebanyakan mereka, ya, tidak mengetahui bagaimana metode berdalil, ya, mereka tidak paham metode berdalil, bagaimana mentarjih, ya, menguatkan pendapat di antara dua pendapat yang ada, dan mereka tidak mengetahui jenis-jenis dalil dan jenis-jenis cara berdalil, ya. Nah, ini juga pada kita ini. Kita juga demikian. Berarti kita masuk dalam lingkup yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini. Ya, kita enggak ngerti ini semua. Ilmu usul fikih kita lemah, ilmu qawaid kita lemah, maqasid syariah kita juga lemah, sehingga ya kita pun tidak tahu. Ya, maka yang seperti ini, maka kita tinggalkan hal-hal yang ya samar tersebut. Kemudian kata Syekh, la ya'lamuhunna katsiran minan nas, ya, tidak diketahui oleh banyak mayoritas manusia, ya, kata beliau, dalla ala annal qalila minan nas ya'lamuhunna. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa ada sedikit orang yang mengetahuinya. Siapa mereka ini? Wa hum ar-rasikhuna fil ilm. Mereka adalah orang-orang yang kokoh, yang dalam ilmunya. Ya'lamuna hadhil mutasyabihati. Mereka mengetahui hakikat perkara yang mutasyabihat, yang samar ini. Hal hiya minal halali au minal harami. Apakah itu termasuk perkara yang halal atau termasuk perkara yang haram? Dzalika bima an'amallahu alaihi minal ilmi wal fahmi. Maka itu adalah di antara bentuk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa ilmu dan pemahaman. Wa ma'rifati qawaidil istidlali wat tarjihi. Dan mereka mengetahui kaedah-kaedah cara berdalil dan merajihkan, menguatkan, ya, pendapat. Faman tabayyana lahu annaha halalun, ya, maka barang siapa yang telah jelas bagi dia bahwa perkara tersebut adalah halal, akhadaha, maka dia mengambilnya. Mengambil, menjalankan pendapat hal tersebut. Ya, kemudian waman tabayyana lahu annaha haramun tarakaha. Namun jika sudah jelas bagi dia bahwa perkara tersebut adalah haram, maka serta merta dia mesti meninggalkannya. Wa man ishtabaha alaihi al-amru, maka jika perkara tersebut samar bagi dia, fa innahu yatawaqqafu anha, maka dia abstain, tawakuf di situ, tidak mengamalkan, juga tidak meninggalkan, abstain di situ. Wa huwa hadha huwal mauqifu minal mutasyabihat, maka ini adalah perkara yang tepat atau sifat, ya, atau sikap, mauqif, sikap yang tepat terkait perkara-perkara yang samar. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, famanittaqas syubhat, maka barang siapa yang menjaga diri dia dari perkara-perkara yang syubhat, ai ja'ala bainahu wa bainaha wiqayatan wa hiya at-tarku. Maksudnya apa? Dia, orang tersebut, menjadikan benteng penjagaan antara dia dengan perkara syubhat tersebut. Dengan cara apa? At-tarku. Meninggalkan perkara syubhat tersebut. Faqad istabara li dinihi wa irdih. Berarti dia telah menjaga kesucian agamanya dan kehormatan dia. Ay, nazzaha dinahu. Berarti dia telah mensucikan agamanya. Min an yatanawalal haram, ya, mensucikan agamanya dari dia terjatuh atau dia melakukan perkara yang haram. Wa nazzaha irdahu aidan min ayyatakallaman nasu fihi, dan juga dia mensucikan kehormatannya dari pembicaraan, gunjingan orang-orang, masyarakat terhadap diri dia, karena dia terjatuh kepada perkara yang haram. Ya, faman tarakat al-mutasyabihati hasala ala hatainil khoslatain. Maka barang siapa yang dia meninggalkan perkara mutasyabihat, dia meninggalkan perkara-perkara yang samar, berarti dia telah mendapatkan dua hal. Bara'atuddin, yakni taharatuhu, wa nazahatuhu. Yang pertama adalah ya dia berarti telah menjaga agamanya. Ya, dia telah membebaskan agamanya, itu dia telah mensucikannya. Dia telah membersihkan agamanya. Yang kedua, taharatul irdi. Ya, yang kedua dia menjaga kebersihan atau mensucikan kehormatannya dari gunjingan orang lain. Wahatani mazitani azimatani tujibani 'alal insan alla yata'ajjala fil umuri hatta yatabayyana lahu amruha. Maka dua keistimewaan ini ya, yang agung ini yang menjadikan seseorang tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan sampai jelas baginya perkara tersebut. Kemudian wa idza ra'a an-nas yakhtalifuna fiha ya fa hadha yufti bi annaha halalun wa hadha yufti bi annaha haramun tawaqqafa wabta'ada anha li anna al-khilafa fiha dalilun ala annaha mushtabahatun. Maka jika dia mendapati ya, ada ulama yang berselisih pendapat ya, ada yang berfatwa ini halal, ada ulama yang lain berfatwa itu haram, maka kalau begitu dia tawakuf, dia abstain ya, dia berhenti menahan diri. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut, maka itu adalah salah satu tanda bahwa perkara tersebut adalah ya mutasyabih, atau perkara tersebut adalah mustabahah ya, mustabahah itu samar. Perkara tersebut berarti itu adalah samar. Dan beliau sallallahu bersabda, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Maka barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, berarti dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ini nas langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali ya. Ini nas langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata Imam Sufyan As-Sauri ya, afwan, bukan Sufyan As-Sauri, Sufyan Ibnu Uyainah ya. Sufyan Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, beliau menyatakan ya, seorang hamba tidak akan mendapatkan hakikat iman hingga dia menjadikan di antara diri dia dengan sesuatu yang haram ada pemisah. Ya, suatu pemisah dari yang halal dan hingga dia meninggalkan dosa-dosa dan juga dia meninggalkan perkara yang syubhat. Ya, dan dia meninggalkan perkara yang syubhat. Ini subhanallah, perkataan beliau, perkataan Sufyan Ibn Uyainah, la yusibu 'abdun haqiqatal iman, seorang hamba tidak akan mendapatkan hakikat keimanan, kata beliau, ya rahimullah taala. Enggak dapat, dia enggak bakal dapat keimanan. Hakikat iman, hatta yaj'ala bainahu wa bainal harami jahiz hajizan minal haram, hingga dia menjadikan pembatas antara diri dia dengan antara yang halal dengan yang haram, pembatas ya, dia menjadikan diri dia dengan sesuatu yang haram sebagai suatu pemisah dari yang halal, dan hingga diri dia hatta yada'al isma wa ma tashabaha minhu, hingga dia meninggalkan dosa dan hingga dia meninggalkan perkara yang samar, yang syubhat. Karena syubhat ini ya bersama syahwat dua hal yang membinasakan kita. Yang membinasakan kita ini ada dua, yaitu syahwat dan syubhat. Ya, syahwat dan syubhat. Maka ini keduanya yang membinasakan kita. Semua orang ya, mereka terjerumus ke dalam kebinasaan karena dua ini aja. Syahwat, syubhat. Oleh karena itu kita berlindung pada Allah dari dua fitnah ini, yaitu fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Nah, kata Nabi SAW, barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, berarti dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Apa itu maksudnya, kata Syekh, idza tasahalat fil mutasyabihil fil mustabihat ya, apabila dia bergampang-gampang, bermudah-mudah ya dalam perkara yang ya, yang itu adalah perkara yang mustabahat, yang samar ya, tasahala ya, kemudian dia tak apa namanya, idza, bukan tadi, bukan idza tasahalat ya, idza tasahalta ya, jika anda bermudah-mudah dalam perkara yang samar, tasahalta fil haram as-sharih, anda bermudah-mudah dalam perkara haram yang jelas, wa hadza khatarun adimun, ini sangat berbahaya sekali ya. Fa idza tasahala al-insanu fi ma ikhtalafa fihi fa innahu yatajarra'u ala ma ajma'a ujmi'a ala tahrimi. Nah, kalau ya, seseorang dia bergampang-gampang pada perkara yang di sini fi ma ikhtalafi fihi, ya, pada perkara kalau seseorang bermudah-mudah dalam perkara yang samar ini, bermudah-mudah dalam perkara yang masih diperselisihkan halal atau haram, ya, maka berarti dia telah berani. Kalau begitu dia akan berani, ya, untuk juga menerjang apa yang telah disepakati keharamannya. Wa'idun wahuwa, ya, dan juga ya wahuwa lam yastabra li dinihi wala li irdihi. Ya, kalau begitu dia juga ini berarti tidak menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Ya. Kata Syekh, wa hada min al-afati al-mawjudati fin-nasi al-an. Maka ini adalah termasuk ya di antara ya, penyakit bara bahaya yang ada sekarang yang ada di masyarakat, ya, kaum muslimin bahkan. Fa ba'duhum yaqul, sebagian mereka menyatakan, ya, madama fi dhalika khilafun falaysa alayya harajun an akhidun ya bi ayyi qawlin syi'tu min al-aqwal. Masyaallah, kata dia, ya, selama ulama berbeda pendapat, ya, maka saya boleh dong untuk memilih pendapat mana yang saya sukai. Subhanallah, ya, subhanallah, ini perkara yang dahsyat, ya, yang mengerikan saat ini terjadi. Maka naqul, kita jawab, kata Syekh, la bal alayka an tataharral halal, tidak, bahkan wajib bagi Anda untuk memilih mencari perkara yang halal. Ya, li'anna fi'laka hadha qad yajurruka ila al-wuqu'i fil haram. Karena perbuatan Anda ini, ketika Anda bergampang-gampang cari yang mudah, ketika para ulama berselisih, berarti ini Anda akan menghantarkan diri Anda sendiri untuk terjatuh ke dalam perkara yang haram. Wala tastabri'u li dinik wala li irdik, berarti Anda tidak mensucikan agama dan kehormatan Anda. Wal khilafu la yusawwigu lak al-wuqu' fiha fi hadha syai. Ya, dan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu bukanlah sesuatu hal yang membolehkan Anda untuk terjatuh ke dalam perkara ini. Anda bergampang-gampang di situ. Ah, itu enggak boleh demikian. Ya. Kayak sekarang ada khilaf. Ini kalaupun kita ngerti, ya, ini khilaf, kita pun juga mesti paham. Ini khilaf ini mu'tabar atau bukan? Ini khilaf ini antara yang jumhur pendapat ulama atau yang syad. Jangan sekedar, oh itu kan tapi ada pendapat, tapi kan ada pendapat. Tidak semua pendapat ulama itu dianggap. Ya, ada pendapat yang syad, yang nyeleneh. Semisal, misalkan pendapat, apa namanya, onani, ya, masturbasi, ya, sengaja mengeluarkan mani tanpa jima, onani di bulan puasa batal apa enggak? Oh, kata Ibnu Hazm, boleh. Oh, kata ini, boleh. La ilaha illallah, jumhur ulama salaf menyatakan itu membatalkan puasa. Adanya pendapat Ibnu Hazm, ya, pendapat Syalbani, pendapat itu syad, ya, tidak dianggap. Biarlah para ulama mendapatkan pahala atas ijtihad mereka. Ya, namun itu pendapat yang syad. Jangan dikatakan ni khilaf, tidak demikian. Ya, ni khilaf, tidak demikian. Ada pendapat yang mu'tabar dan ada pendapat yang ghairu mu'tabar. Ya, pendapat yang mu'tabar, ya, pendapat ulama. Dalam perkara-perkara yang memang diperbolehkan itu ijtihad para ulama. Baru di situ kita berlapang dada dan kita memilih salah satu di antaranya dari pendapat tersebut, itu tidak menjadikan kita tercela. Ya. Tidak menjadikan kita tercela. Semisal pendapat, ya, bismillah sebelum sholat jahriyah disirkan, dilirihkan atau dikeraskan. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ini perkara yang diperbolehkan ijtihadiyah. Setelah sholat, apa, setelah wudu menyentuh wanita batal wudu atau tidak, ini perkara yang diperbolehkan ijtihad. Tidak masalah. Kita mengambil salah satu darinya tidak menjadikan kita tercela. Taib, ya. Namun ada perkara-perkara yang khilafnya itu tidak dianggap. Ya, kenapa? Karena syad, nyeleneh. Ya, ghairu mu'tabar. Ya, tidak dianggap. Maka tidak semua perbedaan pendapat itu dianggap. Oh, musik boleh, kata Ibnu Hazm, tidak dianggap. Kenapa? Karena syad, ya, nyeleneh, menyelisihi jumhur, ya. Maka hati-hati menyelisih jumhur. Apa itu jumhur? Mayoritas ulama. Ya, hati-hati, jangan cuma lihat ada 1, 2, 3 pendapat, kemudian kita mengambil pendapat tersebut. Ya, maka ini adalah kekeliruan yang besar yang harus dihindari oleh segenap kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, fal insan idza arada ay yamurra min tariqin la yadri hal huwa amin wa khalin min qutta'i turuq wa min as-sibaq wa min as-sibaq am la fa innahu yatajannabuhu lishtibahi amrihi alayh. Ya, kemudian ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, maka seorang ketika dia hendak melalui jalan, ya, dia enggak tahu apakah jalan tersebut aman, ya, atau bebas, ya, dari para begal atau dari para begal atau enggak dari para begal atau tidak, dia aman apa enggak nih. Maka dia mesti menjauhi, menghindari, ya, jalan tersebut. Kenapa? Karena kesamaran perkara ini. Wahtimali ayyakuna ghairu amin. Dan juga ada kemungkinan jalan tersebut enggak aman. Ini dalam perkara dunia nih, Syekh menganalogikannya. Wa hadza fi amrin min umuri dunya. Ini adalah perkara di antara perkara dunia. Fa kaifa fi amri din alladhi huwa a'zamu? Ah, bagaimana lagi dengan perkara agama yang ini lebih agung? Wa hadzal haditsu fihi isbatul wara'i wal ihtiyat. Maka hadis ini, ya, hadis ini menetapkan, ya, sikap kita untuk berjaga-jaga dan berhati-hati dalam urusan agama. Wa annal insan, dan bahwasanya seseorang, kata Syekh di sini, ya, kata Syekh di sini, seseorang itu, ya, yuhsinu bihi ayya khudha bil wara' wal ihtiyat. Ya, maka seseorang itu, ya, dia mesti, ya, mengambil kehati-hatian, ya, dan juga sikap berjaga di anadarika aslamu lahu, karena yang demikian itu lebih selamat bagi dia, wa abadu anizlal, ya, dan itu juga lebih jauh dari dia dan lebih jauh dari sikap dari atau ketergelinciran, ya, barakallahu fikum. Summa daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam masalan mahsusan lilladhi yaqa'u fi syubuhat annahu qad yaqa'u fil haram. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, ya, gambaran yang nyata bagi orang-orang yang terjatuh ke dalam perkara yang samar itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kata beliau, karra'i, semisal tukang ngangon, tukang gembala, ya, ra'il ghanam, tukang ngangon gembala kambing, yar'a haulal hima, yang dia menggembalakan ternaknya di sekitar, ya, daerah yang terlarang, ya, yang enggak boleh dia memasuki di situ. Ya, cukup dulu sampai sini, ya. Nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya di hari Selasa insyaallah. Ya, bagi teman-teman yang mau, ya, berdiskusi